Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمين أعزنا الله وإياكم جميعا Ikhwani wa akhwati fillah, ayuhal mustamil kiram wal musyahil al-ahibba, para pendengar Radio Roja dan para pemirsa TV Roja, di mana saja antum berada. Alhamdulillah, malam ini kita akan masuk kepada darsun jadid, ala wa huwa ad-darsul hadi asyara, yaitu pelajaran yang ke-11. Dari kitab Al-Mujallad Al-Thalis, kitab jilid yang ketiga, min kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah li ghairi natiqina biha, yang dikeluarkan oleh Jami'atul Imam Al-Jami'ah Islamiyah bil Madinatul Munawwarah. Baik, sebagaimana biasa, kami berharap kepada pendengar maupun para pemirsa TV Raja untuk aktif ikut serta dalam kajian ini, sebagaimana yang sering sampaikan bahwa para peserta yang akan lebih aktif dan lebih banyak untuk berbicara atau membaca nas-nas yang ada dalam kitab ini, termasuk pelajaran yang baru akan kita baca, yaitu pelajaran yang ke-11. Nah, nanti jika ada kata-kata yang salah, saya akan luruskan. Nanti kita akan bahas juga sebagaimana yang sudah kita lakukan, yaitu terkait grammar-grammar atau qawaid an-nahwiyah maupun as-sarfiyah yang sudah pernah kita pelajari, supaya kaidah yang sudah kita pelajari senantiasa kita kuasai dan tidak kita lupakan. Baik, langsung saja masuk kepada pelajaran ini. Diminta kepada antum sekalian untuk bisa membaca nas yang ada dalam pelajaran ini, yaitu nasul hiwar, yaitu pelajaran al-hadiyah asyarah, pelajaran yang ke-11 yang terdapat di halaman As-Sabi'ah wa Thamanun, halaman ke-87. Baik, tafadhal Ustaz Ihsan. Baik, pendengar dan pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan. Silakan bagi Anda yang ingin ikut berinteraksi di 021-823-6543. Kita terima untuk satu penelpon yang pertama. Silakan. Baik. Di halaman 87 kitab jilid yang ketiga, bagi Anda yang mungkin baru bergabung, dan insyaallah kami akan tampilkan di layar kaca Anda dari pembahasan jilid yang ketiga pelajaran ke-11 ini. Silakan. Baik, halo. Halo. Iya, ahlan, dengan siapa? Halo. Iya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan, dengan siapa ya, Umm? Dengan Umm Anna di Cinere. Umm Anna di Cinere. Ahlan ya, Umm Anna. Iya. Taib. Ini suaranya kecil sekali ya. Ayo, taib. Kita perbesar insyaAllah. Silakan, Wana. Sudah punya bukunya? Ya. Silakan, Sultan. Baik. Baca ya. Naam, tafadhali. Iqra'i, baca. Oke. Naam. Adarsu hadiah asyarah. Naam. Angudadisu. Atulabu koliluna. Ainal akhuruna. Ainal. Aliyin Umarul Ghaib. Aidi, ulang kembali. Umaruhu ghaibun. La. Al-satr awal. Halo? Naam, as-satr ya, awal. Benar. Baris pertama. Al-mudarris. Dari awal? Naam. A'idi, ulang kembali. Al-mudarris. Ya. Diulang kembali ya, Umar. Halo? Diulang kembali. Akra. Naam. Ad-darsu. Ad-darsu hadiah. Hadiah asyara. Naam. Halo? Halo, ya, naam. Silakan, lanjutkan. Ya. Ad-darsu hadiah asyara. Al-mudarrisu. At-tulabu qaliluna. Ainal akhuruna. Al-yud. Umaru ghaibun. Wa hamidun. Da'udiri. Wa ishaqu. Naam. Kemudian hadi. Wa hasanu lahaba al-gufat al-raqibi. Naam. Abdul Razak. Wa Zubairu. Zubair ليس زبير والزبير الزبير أخوه مريض جيد وقد استأذن مديره في مقعديهما المدرس يا حميد أنك تريد أن نقول شيئا هل لديك سؤال حميد نعم أنا مطلوب الآن في نادر الرياضي. لا في النادي ليس نادى في النادي يا الآن في النادي الرياضي أفأذهب أم أحضر الدرس أن تحضر الدرس خير لك يمكنك الذهاب إلى نادي في الفسحة نعم يدخل الحسن وبيده وبيده نعم يدخل الحسن وبيده أطلة أول قلبتن ماذا في قلبتن يا حسن فيها تباشر طيب أحسن بارك الله فيك ما شاء الله قراءة جيدة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير يا أم أنا دي جنيرة بارك الله فيك. Baik, kita berikan kesempatan yang kedua. Silakan di 0218236543. Masih dalam hiwar atau percakapan yang terdapat di pelajaran ke-11. Silakan. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Umar Fatimah. Naam. Baik, ahlan ya Umar. Salam. Tafadhali ya. Naam, iqra'i. يدخل المراقب ومعه طالب جديد ويسلماني هذا طالب جديد صحيح المدرس أهلا وسهلا كيف حالك هو بخير والحمد لله المدرس ما اسمك هو منير Al-Mudarrisu Al-Maniyun Anta Munirun La Biritaniyun Al-Mudarrisu Aina darastal lughatal arabiyyata Ya Muniru Munirun darastuha fi madrasatin islamiyyati. Jayid, na'am. Al-Mudarrisu Afi Biritaniyat Ta madarisu islamiyyatun Munirun, na'am. Al-Mudarrisu Kam madrasatan hunaka Munirun, la adri bidhabti al-madarisu kathiratun. Ahsan, barakallahu fik. Qira'ah, ممتاز, na'am. Ini soal, Ustaz. Ini yang kemarin yang tentang fi'il syurut itu, Ustaz. Syuru', na'am. Fi'il syurut, afan. Yang dicontohkan yang ada di nafsiwar itu artinya ya pertanyaan Ustaz, apakah itu berama seperti kaidah jumlah fi'liyah ketika hanya ditentukan dari sisi jenisnya aja, dalam arti ketika itu fi'ilnya itu dalam bentuk mufrad gitu Ustaz. Apanya fi'il apanya? Fi'il yang untuk ini fi'il syurut. Fi'il syurut tidak. Iya, tergantung isimnya. Iya. Jadi tidak mesti dahabat talibun kalau yang ya biasa ya Ustaz ya. Masalan ja'ala talibu yaqra'u. Ini isimnya? Ja'ala. Isimnya at-talibu sa. At-talibu naam. Ja'ala at-tullabu yaqra'una. Aina isim ja'ala? At-tullabu. Baik, kalau kita balik At-tullabu ja'alu yaqra'una. Tentu berubah. Jadi pertanyaannya yang di nasiwar ini kan sa'imatul labul intidhar. Naam. Wa tawfiqu di situ kedudukannya bukan sebagai di awal atau memang dalam bentuk apa Ustaz? Di situ kan wa tawfiqu gitu Ustaz. Itu kan ma'tuf pada sa'ima, so? Sa'ima itu ma'tuf, tawfiqu itu ma'tuf pada fi'il sa'ima. Nah, akan tapi makna tawfiqu di sini bermakna bada'u. Ya, wawnya bukan fa'il tapi isim tafiqa. Enggak masalah. Ya, tidak mesti dia terletak di awal jumlah, bisa sebagai apa? Atful jumlah alal jumlah. Ini kan atful jumlah alal jumlah. Sa'imatul labul intidhar itu jumlah fi'liyah, sama ta'ti jumlah ukhra wa tafiqu yataharrakun. Ya, jumlah tsaniyah jumlah fi'liyah kadzalika. Lakin fi'ilnya apa? Fi'ilnya tidak membutuhkan fa'al, justru dia membutuhkan isim. Itulah fi'il syuru. Jadi tidak sa'imatul lam intidhar wa tawfiqah tidak ikan ikutin ma'tub ke isim tulab. Kenapa? Isimnya kembali pada tulab. Makanya di situ pakai waw jama'ah. Wa tawfiqu. Jazakallahu khairan. Kalau boleh satu lagi yang ada di Al-Quran Az-Zariyat itu BID itu ada ya dua itu yang satu untuk apa ya Ustaz? Apa dari sisi rasam aja Ustaz? Yang mananya? Ana lupa di ayat berapa Ustaz. Jadi konteksnya itu BID ada ya dua cuman yang satu dikasih sifar Ustaz. Coba nanti ayat berapa saya sebutkan nanti ya, nanti coba saya cek lagi ya. Nah, Ustaz, di surat Az-Zariyat ayat ke-47. Iya, 47 ya. Baik, jazakallahu khairan. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair ya Umma Fatimah. Barakallahu fik. Dan pertanyaan insyaallah kami akan angkat kembali nanti di penghujung kajian dalam surat Az-Zariyat 47. Baik, kita berikan kesempatan kembali di belakang Umma Fatimah, silakan di 021 8236543. Fadal. Ya, halo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mu Abdillah di Solo. Naam. Baik, silakan. At-tasul hadi asyara. Naam. Al-mudarrisu at-tulabu qaliluna. Aina al-akharun? Aliun, Umaru wa ibun, Bahamidun aindal mudiri, wa ishaku fil miri, habi, wa hasanu daba illa hurfatil murahibi. Murahibi, naam. Abu Raja, Lahasalu data ila urfatil muraqibi Abdul Rajab Bajutairu ahuhu maridun. Wa qotis ta'zana mutiro Sidhati ila ila mustafa. Iya. Mada bihi Abdul Rajab bihi mawasun. Naam. Yadkulu khamidun wa ishaku wa yajlisani fi maqadayhima. Al-Mustarisu ya hamidu ka'annaka turidu al-makula syai'an al-lataika bis al-lataika su'arun. Hamidun na'am ana matlubun al-ana finnadir radiyin finnadir riyadiyin iya ana matlubun ana matlubul ana finnadir riyadiyin afadhabu am ahduru afa adhabu am ahduru tersa al-mutarisu al-tahduru tersa khairulata yumkinuka dhahabu ilan nadi fil fushati yadhul khasanu yadhiyatihi ulpatun madha fil ulpati ya khasanu fiha pokashiru ahsan, barakallahu fik fikum barakallahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair ya Mu'abdillah. Barakallahu fiik. Dan kita berikan kesempatan kembali, silakan di belakang Mu'abdillah di 0218236543. Silakan. Baik, halo. Ya, kami berikan kesempatan kembali di halaman 87 pelajaran ke-11. Silakan bagi ikhwan mungkin yang ingin ikut serta dalam kajian dan berinteraksi dalam pembahasan ini, silakan. Halo, silakan, sudah masuk. Iya, halo. Baik, kami sampaikan kembali di line telepon 0218236543 dan terkait dengan hiwar, Anda bisa juga bertanya via pesan singkat di 0819896543. Demikian juga kaidah-kaidah yang mungkin sudah kita bahas, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung ataupun via pesan singkat. Kita terima kembali via telepon untuk sesi qiraah. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Ummu Ais di Salatiga. Baik, ahlannya Ummu Ais, silakan. Naam. Ahlan. Tafadhali ya Ummu Ais. يدخل المراقب ومعه طالب جديد فيسلمان المراقب هذا طالب جديد جيد المدرس أهلا وسهلا كيف حالك بخير والحمد لله ما اسمك منير ألماني أنت لا بريقاني نعم أين درست اللغة العربية يا منير درستها في مدرسة إسلامية أفي بريقانية مدرس مدارس إسلامية نعم تم مدرسة هناك لا أدري بالضبط المدارس كثيرة أحسن بارك الله فيك نعم ممتاز بارك الله أمم أستاذ أي طيب سكر خير يا معيس دي ساتيكي بارك الله فيك طيب مسي أي طيب أي نعم تانيان سلاكن tentang kemarin yang fi'il amr dari ata ya'ti pada halaman 83. Ata ya'ti. Iya. Hamzah wasalnya kemarin tuh dibuang ketika atau setelahnya itu huruf waw atau fa gitu Ustaz ya. Iya, jadi ata ya'ti itu di halaman 83, betul? Ata ya'ti amar asalnya apa? Iti. Itu asalnya kan? Ada ya-nya. Sahih. Kemudian iya. Iti asluhu iti. Iti. Kemudian pada surat itu apa namanya Al-Ahqaf. Pada lafaz itu am lahum syirkun fis samawati. Kemudian ituni. itu sebelum itu nih kan Fisamawati. Ketika itu wakaf dibacanya itu iya. Mohon penjelasan tuh Ustaz ya. Baik, iya ya. Apakah ada hubungannya dengan yang tadi itu? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya Mbak Din. Baik. Jazakallahu khair ya Muais di Salatiga, dan pertanyaan kami akan angkat sebagaimana juga nanti pertanyaan dengan Ummu Fatimah. Baik. Kita berikan kesempatan kembali dalam sesi qiraah di 0218236543. Baik, silakan. Halo. Ya, kita berikan kesempatan kembali bagi ikhwan ataupun akhwat di 0218236543 pada sesi qiraah ini. Silakan. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Iskandar Lampung. Baik, Iskandar, ahlan. Silakan, Iskandar. Halo. نعم تفضل اقرا الدرس الحادي عشر الطلاب قليلون اين الاخرون عمار غائب وحامد عند المدير وإسحاق في المرحاض نعم والحسن ذهب إلى غرفة مراقب إلى غرفة المراقب إلى غرفة المراقب نعم فالزبير أخوه مريض وقد استأذن مديرا في الذهاب إلى المستشفى ماذا به ما حسن يدخل حامد وإسحاق ويجلسان في معهديهما يا حامد كأنك تريد يا حامد أن تقول شيئا يا حامد يا حامد نعم. كأنك تريد أن تقول شيئا نعم. هل لديك سؤال جيد نعم أنا مطلوب الآن في النادي في النادي الرياضي نعم أفأذهب أم أحضر الدرس أفأذهب أم أحضر الدرس أتحضر الدرس خير لك يمكنك الذهاب إلى النادي في الصحة يدخل حسن وبيده خلبة ماذا في خلبة يا حسن فيها طباشير أحسن بارك الله فيك أحسن بارك الله فيك يا أخي الكريم ما شاء الله قراءتك جيدة طيب ada pertanyaan أخ إسكندر طيب جزاك الله خير طيب بارك الله فيك أخ إسكندر لامبونغ dan sangat baik bacaannya qiraahnya kita berikan kesempatan kembali. Silakan di belakang Akh Iskandar di 0218236543 bagi ikhwan yang lain silakan. Masih di Hiwar di Hadi pelajaran ke-11 Al Hadi Asar silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ummu di mana? Ummu Marwa di Depok. Ummu Marwa di Depok silakan. Ahlan wa sahlan. Ya Om. Naam, tafadhal ya Om. Al-Hasan. Yadkhulul Hasanu wa biyadihi ulbatu. Madza fi ulbati ya Hasan? Fiha tubashiru. Yadkhulul muraqibu wa ma'ahu talibun jadidun. Wa yusallimani hadza talibun jadidun. Ahlan wa sahlan. Kaifa haluka? Bi khair walhamdulillah. Masuk. Mutir. A'almaniyun anta? La. Iritoniyun. Aina darostal hotel Arabiyata ya Muniru? Darostuha fi madrasatin islamiyatin. Afi biritoniyata madarisu islamiyatun. Naam. Kam madrasatan hunaka? La adri bidubti. Al-madarisu kathiratun. Naam, ahsan. Barakallahu fik. Wa fika barakallahu. InsyaAllah, qira'ah jayyidah. طيب جزاك الله خير يا ابو مروه لدعوتك بارك الله فيك. طيب masih kita berikan kesempatan kembali di belakang Ummu Marwah dari Depok. Anda bisa menghubungi kembali di line telepon 0218236543. Dan kami ingatkan kembali seperti biasa, pertanyaan pesan singkat terkait dengan kaidah-kaidah Anda bisa sampaikan juga secara langsung atau melalui pesan singkat di 0819896543. Kita angkat telepon selanjutnya, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, akhi? Dengan Dadang di Palembang. Ahlan, ahlan Dadang. Ahlan akh Dadang. Ahlan wa sahlan, tafadhal ya akh Dadang. Ma'akal kitab? Ada kitabnya? Ada kitabnya, Dadang? Ada kitabnya? Ada Ustaz. Taib, taib, ahsan, taib. Iqra. Al-mudarrisu at-tulabu at-tulabu qaliluna. Ainal akharuna. Ali Umaru ghaibun. Wa Hamidun indal mudiri. Jayid. Wa Ishaqu fil mirhabi. Walhasanu zahaba ila ghurfatil muraqibi. Abdul Razak wa Zubairu akhuhu maridun wa qad ista'zana al mudira. Wa qad ista'zana al mudira. Ra. Wa qad ista'zana al mudira fi zahabi ila al mustashfa. Al-mudarrisu maza bihi? Abdul Razak bihi maghasun. Yadkhulu Hamidun wa Ishaqu wa yajlisani fi maq'adihima. Fi maq'adihima. Bisa maq'adi, maq'adai. Wa yajlisani fi maq'adihima. Al-mudarrisu ya Hamidu ka'annaka turidu an taqula syai'an hal ladaika su'alun. Hamidun Hamid na'am ana matlubun al-an fin nadir riyadhi afa azhabu am ahduru darsa. Al-mudarrisu an tahdura darsa khairul laka. Yumkinuka zahabu ilan nadi fil fushati. Yadkhulul hasanu wabiyadihi ulbatun. Maza fil ulbati ya hasan? Al hasanu fiha tobashiru. Ahsan, barakallahu fik. Nah. Masya Allah. Cukup akhi. Dadang. Syukran, jazakallah khairan. Wa iyak. Wa iyak. Barakallah fiqh wa jazakallah khairan. Dadang dari Palembang. Taib. Masih kita berikan kesempatan kembali untuk sesi qiraah ini di 0218236543. Silakan. Kita berikan kesempatan berikutnya. Taib, halo. Ya, sudah masuk. Silakan, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Ummu Syafa. Ummu Syafa di mana? Di Ciongsi. Taib, ahlan. Tafadhali. يدخل المراقب ومعه طالب جديد ويسلماني هذا طالب جديد أهلا وسهلا كيف حالك بخير والحمد لله ما اسمك منير ألماني أنت لا بريطاني أين درست اللغة العربية يا منير درستها في مدرسة إسلامية. أعيدي درستها. درستها في مدرسة إسلامية. أفي بريطانية مدارس إسلامية. نعم. كم مدرسة هناك؟ لا أدري. بالضبط. لا أدري بالضبط. المدارس كثيرة. أحسن بارك الله فيك. بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا أمان الشفاء di Cilengsi. Baik, kita berikan kesempatan kembali. Silakan di 0218236543 di belakang Musyafa. Di masih dalam hiwar ya di halaman 88. Silakan. Baik, halo. Ya, sudah masuk, silakan. Halo. Ahlan, assalamualaikum. Terputus nampaknya, mohon maaf. Anda bisa hubungi kembali di 0218236543. Dan kami sampaikan, masih di hiwar, pelajaran ke-11 bagi Anda yang baru bergabung di kesempatan malam ini. Masih dalam sesi qiraah, kita berikan kesempatan kembali bagi Anda yang ingin ikut berinteraksi dan membaca hiwar dan nas yang terdapat di pelajaran ke-11. Taib, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa? Bapak di mana? Dari Ilham Palembang. Pak Ilham, masya Allah. Palembang. Taib. Ya. Silakan. Iya. Taib, tafadhal ya. الطلاب قليل جيد أين الآخرون ما شاء الله عمر غائب وحامد عند المدير جيد وإسحاق في المرحاض أحسن والحسن ذهب إلى غرفة المراقب نعم والزبير أخوه مريض وقد استعذن المدير في الذهاب إلى المستشفى. ماذا به؟ به مغص. يدخل حامد وإسحاق ويجلسان في مقعديهما. يا حامد. كأنك تريد أن تقول شيئا هل لديك سؤال نعم أنا مطلوب الآن في النادي الرياضي أفأذهب أم أحضر الدرس أفأذهب هذا ناقص حمزة حمزة كران أفأذهب أم أحضر الدرس هلو؟ نعم هلو تفضل استمر أن تحضر الدرس خير لك جيد يمكنك الذهاب إلى النادي بالفسحة يدخل الحسن وبيده علبة ماذا في العلبة يا حسن؟ فيها طباشير أحسن بارك الله فيك ما شاء الله قراءتك ممتازة Baik, masya Allah terputus juga Bapak Irham di Palembang. Masya Allah, barakallahu fiik. Baik, kita berikan kesempatan kembali. Silakan di belakang Bapak Irham dari Palembang di 0218236543. Silakan melanjutkan dari hiwar yang telah dibaca di pelajaran ke-11 ini. Silakan. Baik, halo. Halo, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Ihsan. Ahlan ya Mu Ihsan, masya Allah. Di Keranggan. Halo. Halo, nah. Ya, ahlan ya, Mas. Ahlan. Ummu Ihsan atau Ummu Ahsan? Waikumsalam. Baik, تفضل. تفضلي. يدخل المراكب ومعه طالب جديد. يسلمان. هذا طالب جديد. أهلاً وسهلاً. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. ما اسمك؟ منير. ألماني أنت؟ لا برباطي. أين درست اللغة العربية يا منير؟ درستها في مدرسة إسلامية. أفي بريطانية مدارس إسلامية؟ نعم. كم مدرسة هناك؟ لا أدري بالضبط. المدارس كثيرة. أحسن، ما شاء الله، قراءة ممتازة. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yakfi sat? Baik, aku hadhihi al-qira'ah yakfina. Masyaallah, qira'ah kulluha mumtazah ni. Nah, madha qara'u bitalaqah? Ya, naam, sah. Baca dengan lancar ya. Dan harakatnya juga tepat, kemudian makhad huruf juga masyaallah cukup bagus. Nah, ini kita menginjak kepada qawaid. Ya. Yang ada di dalam nas ini yang sudah pernah kita pelajari. Kita bongkar kembali kawaid yang sudah kita pelajari agar supaya tidak lupa. Baik. Nah, kita minta juga untuk baca, kemudian nanti saya akan tanya kaidah yang ada di sini yang sudah kita pelajari. Aywa. Baik, pendengar dan pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan kembali di sesi qiraah dan penjelasan dari kaidah-kaidah yang terdapat dalam hiwar dan nas di pelajaran ke-11. Silakan bagi Anda yang mungkin baru bergabung dan belum sempat untuk masuk, atau bagi Anda yang sudah membaca, silakan bisa bergabung kembali untuk membaca dan kemudian memberikan penjelasan tentang kaidah-kaidah nanti akan ditanya oleh Ustaz secara langsung. Taib. Halo. Ya. Qadarullah, terputus, mohon maaf. Silakan bisa menghubungi kembali di 0218236543. Kami ulangi kembali sesi qiraah dan kemudian penjelasan dari kaidah yang terdapat dalam hiwar ini. Taib, halo. Taib, halo. Ya, silakan, sudah masuk. Ya, silakan, sudah masuk. Taib, mohon maaf terputus kembali. Kami sampaikan di 0218236543. Bagi Anda yang mungkin belum sempat untuk masuk dan sulit, Anda bisa mencoba kembali di layanan interaksi kami di 0218236543. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan, dengan siapa akhi, di mana? Dadang, Palembang. Taib, Dadang lagi kali, masya Allah. Taib, silakan. Qalasat. Taib, ikra, ikra. Dari awal, kembali. At-tullabu qalidun. La, ad-dars, al-unwan. Judulnya, Dadang? Ad-dars al-hadi. Ad-darsul hadil, ad-darsu al-hadi asyara. Itu bacaannya ad-darsul hadi asyara atau ad-darsul hadi asyara atau ad-darsul hadiyu asyara? Ad-darsu al-hadiyu asyara. Hadiyu. Kenapa dibaca yu di situ? Karena dia na'at, Ustaz. Na'at. Nah, ini adat-adat apa namanya nih? Adat. Ini namanya adat murakkab ya. Iya. Adat murakkab. Adat murakkab, cuma adat ini adat tertibi, bilangan tingkatan. Bilangan tingkatan, tapi adatnya adat murakkab. Kalau adat murakkab itu hukumnya apa? Dari 11 sampai 19 itu adat murakkab namanya. Oh iya. Iya. Ya, sebab kalau yang 11-12 itu sudah mengikuti yang di... Sebentar, kalau bilangan biasa, ini kan bilang tertib ini. Bilangan biasa umpamanya ahada asyara. Ahada asyara. Ada enggak terdengar atau pernah baca ahadu asyara atau ahadi asyara? Enggak ada, Ustaz. Enggak ada. Yang ada apa? Ahada asyara. Selama-lamanya? Selama-lamanya. Iya, berarti hukumnya apa itu? Hukumnya mansub. Ya, kalau mansub berarti akan berubah. Kalau mansub berarti dia mu'rab. Kalau mu'rab dia akan berubah. Apa? Ya, hukumnya mabni, Ustaz. Mabni, ya betul. Jadi bilangan murakkab itu mabni. Mabni ala fathil juz'ain. Mabni ala fathil juz'ain. Juz'ain, arti juz'ain ini dua bagian. Bagian pertama adalah ahada, kemudian itu apa satuannya, kemudian puluhannya asyara. Itu bagian kedua. Kedua-duanya mabni alal fathah. Halo? Baik, baik. Makanya ahada asyara. Tidak akan pernah ada ahadu asyara atau ahadu asyaru. Kedua-duanya ada fathah. Ahada asyara namanya mabni ala fathil juz'ain. Nah, demikian juga bilangan tingkatan. Bilangan tingkatan, kalau dia ada merakab juga mabni. Makanya apa? Ad-darsul hadiyah asyara. Ad-darsul hadiyah asyara. Ianya difathahkan dia, karena dia mabni. Apa kedudukannya tadi di sini? Bilangan ini, bilangan murakkab. Tadi apa? Na'at. Iya. Jadi bilangan dia kedudukan sebagai na'at. Karena dia mabni, harakatnya tidak mengikut. Karena dia mabni, mabni tidak akan pernah berubah kan? Iya. Iya. Cuma i'rabnya mahal. Kalau man'utnya marfu, itu fi mahalli rafa. Kalau man'utnya mansub, makanya fi mahalli nasab. Kalau man'utnya majrur, fi mahalli jar. Nah, di sini man'utnya apa? Marfu, so? Ad-darsu. Marfu tunggu bukan itu? Halo? Ya, marfu. So. Marfu. Kalau itu al-hadiyah asyara adadun murakkabun mabniyun ala fathil juz'ain fi mahalli raf'in na'tun. Nah, itu lebih kurang untuk muraikan jabatannya. Fi mahali raf'in na'tun. Tapi ad-darsu sendiri jadi apa dalam kalimat ini? Ad-darsu sebagai mubtada. Mubtada, mubtada. Tapi mana khabarnya? Enggak ya. Yeah. Ad-darsu man'ut. Enggak, itu man'ut ditinjau daripada kalimat setelahnya. Maaf. Karena setelahnya na'at, tentu dia man'ud. Tapi man'ud itu bukan kedudukan dalam kalimat. Ya. Man'ud itu yang dijelaskan. Oh iya. Sifatnya. Ya, Ustaz. Ini sering kita ungkapkan. Biasa unwan al-unwan kitabut tahara, kitabul ikhlas. Itu adalah kalimat sempurna, jumlah al-ismiyah. Nah, mana kalau jumlah ismiyah mana mubtada'nya? Nakul mubtada'nya mahdzuf, dibuang. Apa takdirnya? Hadza darsul hadiyah asyara, hadza kitabut taharati, hadza kitabul imani, dan begitu selanjutnya. Nah, biasa kalau di unwan, di apa, di judul di atas hanya disebutkan satu kata atau dalam bentuk idhafa, ya, berarti itu apa? Ada kata yang dibuang. Kata dibuang itulah mubtada'nya. Umumnya mubtada'. Punya al-ikhlasu. Hadzal ikhlasu. Ya. Fahim? Paham? Fahim. Ahsan. Barakallahu fiik. Baik. Jazakallah khair, akhi. Jazakallah khair. Naam. Dadang Pak di Palembang. Barakallahu fiik. Taib, kita berikan kesempatan kembali di belakang akhdadan di 021-823-6543. Sesi yang kedua ini sesi qiraah disertai dengan penjelasan dengan kaidah-kaidah yang tentunya sudah kita bahas di pelajaran-pelajaran sebelumnya, dan pertanyaan akan disampaikan secara langsung oleh Ustaz. Silakan. Taib, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan ya Mu'abdillah. Iqra'i marasan. Silakan. At-tasura hadiyah asyara At-tulabu qaliluna Aina akharun. Baik, ayo jumlah ini. Jumlah apa yang ada di sini? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Baik, mana khabarnya? Aina. Iya, kali jumlah ulah. Jangan langsung ke sana. At-tulabu qaliluna. Mana khabarnya? Qalilun. Qalilun, iya. Mana mubtada'nya? At-tulabu. Tulab. Apa tanda rafa' pada dua kata ini? Tanda rafa'nya apa? Dhamma. Yang pertama dhamma. Kenapa dia? Jamak apa itu? Jamak taksir. Taksir. Taib. Qalilun marfu. Tanda rafa'nya apa? Wa'na nun. Nun. Wawu. Tanda rafa'nya nun atau bagaimana? Wawu. Hah? Wawu. Wow saja ya, nun tidak masuk. Nun bukan tanda rafa. Wow. Ya, wow. Nun itu tanda jamak. Ya. Jamak. Wow. Ya, qalilun. Wow, marfu. Tanda rafanya wow. Kenapa dia tanda rafanya wow ini? Karena jamak. Ai jamak? Jamak mudzakkar salim. Salim. Taib. Tsumma ainal akharuna? Jumlah apa ini? Jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah berarti apa? Ada mubtada, ada khabar. Mana mubtada-nya? Al-akharuna. Al-akharun. Mana khabarnya? Aina. Aina. Nah, ini namanya apa? Khabar muqaddam. Khabar muqaddam. Wajib dulukan khabarnya. Kenapa diwajib dulukan? Karena istifham. Istifham. Nah, iya betul. Karena istifham. Nah, al-akharun itu mubtada muakhar. Asalnya apa? Asal kalimat al-akharuna aina. Aina. Tentu kena istifham tidak boleh letakkan di akhir, tapi harus di awal kata. Aina al-akharun. Taib, mubtada. Al-akharun mubtada. Tanda rafa'nya apa? Tanda rafa'nya wawu. Wawu. Jama' apa itu? Jama' mudzakkar salim. Jama' mudzakkar salim. Baik, bagaimana cara mi'rab kalimat ini? Aina al-akharuna? Bagaimana menguraikan jabatan ini? Kata dalam kalimat. Belum bisa. Oh, belum bisa. Baik. Jadi cara begini, aina ismun istifham. Istifham. Nah, mabniun ala al-fathi. Fathi. Fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in. Khabar mubtada. Khabar mubtada. Naam. Fi mahali rafin khabar mubtada. Al-muqaddam. Al-muqaddam. Iya. Al-akharun. Al-akharun. Mubtada'un mu'akharun. Mubtada'un. Mu'akhar. Mubtada' mu'akhar. Marfu'un wa alam trafi al-waw. Niabatan anid dhamma li'annahu jama' mudhakar salim. Salim. Iya. Taib. Lanjutkan. Umaru wa'ibun. Wa hamidun indal mudiri wa ishaqu fil mirhadi wa hasanu data ila hurfatil muraqibi. Baik. Umar ghaibun. Jumlah apa ini? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Taib. Mana khabarnya? Ghaibun. Ghaibun. Mana ul khabar? Apa bentuk khabar? Mana ul khabar? Ya, Ustaz. Umar. Nau'ul khabar, nau'ul khabar. Khabar itu bermacam bentuknya. Pertama, mufrad. Mufrad, mufrad. Khabar terkadang bentuknya mufrad. Terkadang khabar bentuk jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Terkadang bentuk sibul jumlah, jar majur atau dharaf. Nah, di sini khabar bentuk apa? Mufrad. Mufrad. Mufrad, yang maksud mufrad di sini adalah bukan maknanya, bukan mufrad tunggal. Tapi mufrad adalah dia bukan kalimat. Bukan kalimat. Ya. Ghaib itu bukan kalimat, itu kata. Kata. Ya, Umaru ghaibun, khabar dalam bentuk apa? Kata, ghaib. Kata. Ya. maka dikatakan mufrad. Taib. Ha wa hamil indal mudiri. Aina khabar? Indal mudiri. Indal mudir. Mana al khabar? Khabar sibul jumlah. Sibul jumlah dzarf. Nah, betul. Sibul jumlah. Nah. Adz-dzarfiyah, dzarf. Dzarf indah. Iya, indah. Tapi al mudir jadi apa? Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Taib. Wa ishaqu fil mirhaq. Mana mubtada'nya? Ishaq. Ishaqu. Aina khabar? Fil mirhaq. Taib. Mana al khabar? Al khabar sibul jumlah. Sibul jumlah? Bentuk apa? Jar. Jar majrur. Iya. Karena sibul jumlah ada dua, ada dzaraf, ada jar majrur. Ahsan. Terus wal hasanu dhahaba ila ghurfatil muraqibi. Aina mubtada? Al-Hasan. Al-Hasan. Aina khabar? Ila ghurfatil muraqibi. Khabar? Ila? Ziyata ila. Zahaba. Khabarnya zahaba. Baik. Mana al-khabar? Apa bentuk khabar situ? Jumlah fi'liyah. Ahsan. Jumlah fi'liyah. Sahih. Kalau sudah fi'il berarti dia jumlah. Itu saja. Kalau dia fi'il berarti jumlah. Kenapa jumlah? Karena setiap fi'il mesti ada fa'il. Kalau sudah ada fa'il berarti apa? Berarti dua kata. Dua kata berarti apa? Jumlah. Di sini jumlah fi'liyah. Kena fi'il. Fi'il dan fa'il. Aina fa'il? Zahaba? Hasan mubtada itu. Zahaba. Dhamir mustatir. Dhamir mustatir. Ya. Takdiru huwa kembali pada al-Hasan. Iya. Kalau ada fi'il, fi'il lalu tidak ada fa'il yang nampak, berarti fa'ilnya dhamir musatir. Itu saja kuncinya. Setiap fi'il, kalau ternyata tidak ada fa'il setelahnya, berarti fa'ilnya dalam bentuk apa? Dhamir musatir. Baik, ahsan. Barakallahu fi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair. Ya, Mu'abdillah. Mumtaz. Kira'atul Mumtaz dan kaidahnya juga bisa dijawab. Kita berikan kesempatan kembali di belakang Umu Abdillah. Silakan di 021-823-6543. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Irfan. Abu Irfan. Abu di Bandung? Ahlan. Di Bandung, ya. Baik, Ahlan. Tafadhal ya Abu Irfan. Dari mana, Ustaz? Abdul Razak. Abdul Razak. والزبير أخوه مريض. والزبير. والزبير. والزبير أخوه مريض. نعم. وقد استأذن المدير في الذهاب إلى المستشفى. طيب. والزبير أخوه مريض. جملة apa ini? جملة اسمية أستاذ. جملة اسمية. من مبتدأنya? مبتدأ الزبير. Az-Zubairu, iya. Taib, mana khabarnya? Akhuhu. Akhuhu? Akhuhu marid. Kalau akhuhu, berarti coba buang marid. Sempurna enggak itu? Zubair adalah saudaranya. Akhuhu maridun. Akhuhu maridun. Zubair, saudaranya sakit. Jadi khabarnya mana? Apakah aku saja? Apakah marid saja khabarnya? Kalau maridun khabar berarti Zubair yang sakit bukan aku, tapi Zubairnya sakit. Pada sini sakit siapanya yang sakit ini? Aku. Aku. Berarti khabar Zubair adalah akuhu maridun. Itu khabarnya. Oh, satu ya, ini ya. Coba terjemahkan. Saudaranya Zubair. Zubair. Zubair, saudaranya sedang sakit. Nah, saudaranya sakit, iya kan? Iya. Zubair, saudaranya sakit. Yang sakit siapa? Zubair itu saudaranya? Saudaranya Zubair. Baik, mana info Zubair, khabarnya? Tahu, Ustaz? Mana pelengkap atau khabar pada, khabar itu kan info kan, berita kan? Oh, iya. Mana berita kata Zubair? Akhuhu maridun, iya kan khabarnya kan? Nah. Akhuhu maridun. Maridun. Kan itu infonya. Baik, kalau dia akhuhu maridun, berapa kata itu? Tiga kata. Tiga kata. Baik. ahu, kemudian domir, kemudian marid. Taib. Ini pertama ahuhu, isim atau fiil? Isim, Ustaz. Isim. Taib, kalau begitu berarti dia jumlah. Jumlah apa namanya? Jumlah ismiyah. Oh, iya, makanya kata ahuhu maridun itu adalah jumlah ismiyah. Iya, Ustaz. Ya, maka khabar mubtada terkadang dalam bentuk mufrad, terkadang dalam bentuk fiil, jumlah fi'liyah, terkadang bentuk jumlah ismiyah. Inilah salah satu contoh khabar dalam bentuk jumlah ismiyah. Nah, Ustaz. Mafhum? Mafhum, faham itu. Iya. Betul. Jadi, Zubair itu mubtada, kena mubtada ada dua, maka mubtada dikatakan apa? Mubtada awal. Kena ada awal. Dua mubtada. Iya kan? Nah, Ustaz. Betul. Jangan na'am saja. Sahih? Sahih, sahih. Aina mubtada tsani? Akhuhu. Mana khabar mubtada tsani? Maridun. Maridun. Marid itu info daripada akhuhu. Kalau itu mana khabar mubtada awal? Khabar mubtada awal akhuhu maridun. Nah, berarti apa? Bentuk jumlah atau jumlah penggabungan. Jumlah sahih. Wal jumlatu al-ismiyah. Jumlah ismiyah penggabungan apa? Mubtada wa khabar. Nah, mubtada al-thani wa khabari. Wa khabari. Ya, fi mahalli raf'in khabar mubtada awal. Baik, coba bisa kasih contoh yang lain? Biar lebih jelas. Bisa berikan contoh? Muhammadun akhuhu wazirun. Tukar kalimat akhuhu. Cari yang kata lain. Muhammadun abahu maridun. Abuhu maridun. Abuhu maridun. Iya. Kenapa enggak abahu? Harus marfu, Ustaz. Harus marfu. Betul. Apa tanda rafa di situ? Dhamma. Mana dhamma? Waw, Ustaz. Waw. Iya. Nah. Kenapa waw sebagai tanda rafanya? Karena isim yang lima. Baik. Masa kaidahnya apa namanya? Karena dia min minal asma'il khamsah. Asma'ul khamsah. Termasuk isim-isim yang lima. Minal asma'ul khamsah. Coba sebutkan isim yang lima, asma'ul khamsah. Abu, akhu, khamu, fu, zu. Naam, ahsanta. Masya Allah. Iya, betul. Jadi, wa Zubair akhuhu maridun. Contoh lain. Al-Ma'had. Nah, coba sempurnakan kalimat itu. Khabarnya bentuk jumlah ismiyah. Al-Ma'hadu. Al-Ma'hadu. Al-Ma'hadu, kelas lembaga ma'had itu, kelasnya banyak. Al-Ma'hadu al-faslu kasirun. Al-faslu? Kasirun. Al-faslu itu mufrad atau jamak? Al-ma'hadu al-faslu mufrad. Al-faslu mufrad. Lalu kok bisa jamak? Banyak? Anta tushahidul fas am la? Al-ma'hadu. Iya. Al-faslu. Iya. Al-ma'hadu. Al-fuslu. Jangan faslu. Al-faslu itu apa? Mufrad ya. Al-fuslu kathirun. Al-fuslu. Taib, saya tulis dulu. Al-fuslu kathirun. Kathiratun? Kathiratun. Kathiratun. Kenapa pakai tamar buta? Li'annahu jamu taksir ligari akil. Naam, fusul ya. Fusul. Taib. Coba perhatikan, kalau kita membuat kalimat jumlah ismiyah, ini mubtada ya, mubtada. Iya. Nah, kemudian khabarnya dalam bentuk jumlah ismiyah mesti ada rabit yang kembali pada mubtada pertama, mesti. Nah. Iya, kalau begini ini terpisah ini, enggak apa? Tidak mengikat. Al-Ma'hadu al-fusuluhu kathirun. Al-Ma'hadu Al-fusuluhu. Al-fusuluha. Al-fusuluha. Ha kembali ke mana? Kembali ke mahad, Ustaz. Mahad. Mahad muzakar mu'annas. Muzakar. Al-fusuluhu kathiratun. Baik. Al-fusuluhu. Betul. Hanya sudah benar ini. Kembali pada mahad. Baik. Ini al-fusuluhu bentuk kalimat apa nih? Bentuk kata apa nih? Kata gabung kan? Mudhaf, mudhaf ilaih kan? Mudhaf, mudhaf ilaih. Nah, Ustaz. Baik. Apa kaedah kalau dia mudhaf? Kaedahnya untuk mudhafnya harus marfu. Marfu. Hah? Belum tentu boleh masuk, boleh. Belum tentu marfu ya. Mudhaf itu bisa jadi mansub. Boleh bertanwin, tidak boleh beral. Hah? Tidak boleh pakai tanwin dan tidak boleh pakai al. Al. Di sini kok ada alnya? Nah, ini dia. Ini apa? Berarti sah? Iya. Salah. Berarti benarnya apa? Al-mahadu kathiratun. Fusuluhu kathiratun. Nah, itu dia. Jadi ada kesalahan. Kesalahannya apa? Di sini apa? Tidak ada dhamir yang kembali pada mahad. Di sini ada, tapi tadi pakai al. Jadi, as-sahih mada? Al-ma'hadu fusuluhu kathiratun. Kathiratun. Ya. Tulis yang benarnya dulu. Ya. Nah, ini harus paham betul cara bikin kalimat ismiyah yang mubtada-nya dalam bentuk jumlah ismiyah juga. Fusuluhu, ini dia. Dhammah, marfu. Karena dia mubtada yang kedua. Mubtada tsanin. Mubtada yang kedua. Ini mubtada awal. Mubtada awal, ya. Ini khabar. Khabar mana ini? Khabar mubtada tsanin. Tsanin. Oh, iya, ini kan info, berita apa? Berita tentang fusul, bukan berita tentang mahad. Kelas-kelasnya, ruang kelasnya banyak, bukan mahadnya banyak. Iya, Ustaz. Iya, mubtada, khabar mubtada tsanin. Nah, kemudian baru digabungkan jumlah, penggabungan mubtada kedua kepada khabarnya. Jadi apa? Khabar mubtada awal. Pertama. Khabar mubtada awal. Iya. Ini nih. Ya. Ini mubtada-nya. Nah, ini yang perlu diperhatikan, ya. Al-ma'hadu fusuluhu katsiratun. Ya. Al-hadiqatu. Nah, taman itu atau kebun tua, umpamanya taman itu pepohonannya banyak. Bagaimana kul? Al-hadiqatu. Baik, al-hadiqatu. Nah, syajaruhu. Ash. Syajaruhu. Kalau banyak, kalau syajar itu arjamakan asjar, karena kita bikin banyak kan? Asjaruhu. Nah, Asjaruhu. Asjaruhu. Kenapa hu? Hu kembali ke mana? Asjaruha. Iya, asjaruha. Batun. Kenapa pakai ha? Kembali pada hadiqah. Hadiqah ini muzakkar mu'annas. Mu'annas. Maka ha. Asjaruha. Kathiratun. Kathiratun. Au jamilatun. Kathiratun au jamilatun. Terserahlah. Iya. Nah, ini dia. Asjaruha kathiratun. Au asjaruha jamilatun. Iya. Ahsan. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Abu Irfan di Bandung. Masyaallah, barakallahu fiik. Baik, pendengar dan pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan kembali masih di sesi qiraah di pelajaran ke-11. Anda bisa membaca kembali dari awal dan juga menjelaskan kaidah-kaidah yang terdapat dari apa yang Anda baca, dan pertanyaan akan disampaikan secara langsung oleh Ustaz Mas'ud. Baik, di belakang Abu Irfan, silakan. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, Ummu di mana? Ummu Abdul Rahman di Padang. Terima kasih. Ya, masya Allah. Naam. Fadhali ya Ummu Ahmad Rahman. Dari. Wal Zubairu akhuhu maridun. Wa qad ta'zana al-mudira fi al-zahabi ila al-mustashfa. Baik, naam. Ai jumlah? استأذن المديرة أي جملة جملة جملة apa itu fi'liyah. Jumlah fi'liyah sahih. Jumlah fi'liyah. Ista'zana fi'il, aina fa'il? Fa'il domir mustatir. Domir mustatir. Takdiruhu? Takdiruhu huwa. Huwa, iya. Kalau tidak nampak fa'ilnya, berarti fa'ilnya domir mustatir. Tai al-mudira? Maf'ul bih. Taib. Ilal mustashfa. Coba i'rabkan ilal mustashfa itu. Ilal mustashfa. Hmm. Uraikan jabatan katanya. Ila harfu jar. Ila harfu jar. Mabniun. Mabniun ala. Karena semua huruf itu mabni. Mabni ala fathih. Ya. Mabni ala mafan. Mabni ala sukun. Mabni ala sukun, kena di akhir alif. Oh, mabni ala sukun. Iya. Fi mahali apa ya, Ustaz? Kenapa? Disebutkan fi mahali apa ya, Ustaz? Enggak ada, enggak ada pakai fi mahal. Oh. Kerana dia enggak punya kedudukan di situ. Oh. Iya. Huruf jar. Kemudian, kalau al-mustashfa? Al-mustashfa. Ismun. Ismun majrurun. Ismun majrurun bi ila. Majrur dengan ila kan? Ismun majrurun bi ila. Ismun majrurun bi ila. Wa alamatu jarhi. Wa alamatu jarhi. Nah. Kasratu muqaddar. Kasratun muqaddar. Kasratun ala akhiri. Alal? Alal akhiri. Ma akhir? Sebutkan akhirnya apa? Akhirnya huruf apa? Huruf apa akhir itu? Alif. Alif. Idan ya. Muqaddaratun al-mustashfa ismun majrurun wa alamatu jari kasratun muqaddaratun ala al-alif. Iya, ya. Ala al-alif. Kena di akhir alif. Mana'a? Mana'a min zuhuriha? Al-thiqal atau ta'adzur? Al-ta'adzur. Al-ta'adzur. Ya. Ma al-farku baina ta'adzur wa thiqal? Kalau thiqal itu susah diucapkan. Itu masih bisa diucapkan, ya. Tapi berat. Ya, nah, maka thiqal, thaqil, berat. Ya. Kalau al-ta'adzur? Bis. Ya? Nggak tahu juga. Kalau ta'adzur tidak bisa diucapkan. Iya, dan tidak bisa dinampakkan. Jadi tak bisa diucapkan, tak bisa dinampakkan. Kena di alif. Alif enggak, alif tidak bisa diharakatkan. Naam, enggak bisa harakat dhamma wala fathah wala kasrah. Makanya ditakdirkan atau ditetapkan dia di atas alif itu ada harakatnya. Nah, kalau dia majrur berarti kasrah. Kalau dia mansub fathah, kalau dia marfu dhammah, dhammah muqaddarah namanya. Berarti apa? Al-mustashfa ismun majrurun bi ila wa alamatu jarhi kasratun muqaddaratun 'ala al-alif. Mana'a min zuhuriha at-ta'adzur li'annahu isim maqsur. Maqsur, iya. Kalau ya manqus. Iya. Baik. Iqra'i selanjutnya. Mada bihi. Taib, jumlah atau bukan jumlah ini? Jumlah sempurna enggak nih? Mada bihi? Kayaknya ya, Ustaz. Enggak tahu, Ustaz. Iya, betul. Jumlah ismiyah. Iya, ini jumlah yang sempurna. Iya. Jumlah sempurna ini, jumlah ismiyah. Mana mubtada-nya? Mada. Itu isim istifham. Mana khabarnya? Bihi. Jar majrur. Tekun bihi, ba itu huruf jar. Iya kan? Iya. Nah, sedangkan hanya dhamir fi mahalli jarin, karena dia mabni. Jadi jar majrur itu sebagai khabar. Demikian juga Amr Razak, bihi. Baca, ikrai. Bihi maghasun. Maghasun. Ini juga jumlah is? Jumlah ismiyah. Nah, mana mubtada'nya? Maghas. Khabar mubtada' mu'akhar. Oh. Khabar mana? Bihi. Jar majrur. Iya. Khabar muqaddam. Ahsan. Taib. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Jazakumullahu khair, Ustaz. Wa iyyaka. Jazakallahu khair kepada Muhammad Rahman di Padang. Barakallahu fiik. Tapi kita masih berikan kesempatan kembali di line telepon 021-823-6543. Bagian yang mungkin baru bergabung masih di kajian Hiwar, di pembahasan Hiwar di Darsul Hadi Asar, dan kita berikan kesempatan untuk membaca dan kemudian menjelaskan kaidah-kaidah yang terdapat dalam bacaan tersebut. Taib, halo. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Iskandar di Lampung. Masya Allah, ahlan ya Iskandar. Ya. Barakallahu fiik. Tafadhal ya Iskandar. Yadhulu Hamidun wa Ishaqun. Wa Ishaqun wa Ishaqu. Aku. Kenapa? Aku. Kenapa? Mamnu min as-sarfi. Mamnu min as-sarfi. Apa ilatnya? Apa ilatnya? Mengikut bacaan dan. Hah? Mengikut bacaan. Kenapa? Ilatnya apa? Faktornya apa? Apa sebab dia enggak boleh bertanwin? Ada dua ilat. Yang pertama? Yang pertama alamiah. Itu alamiah, isim alam. Iya. Isim alam. Yang kedua ajam, ujmah. Karena Ishaq ini digolongkan isim ajam. Ajam. Iya. Makanya ujmah. Itu ada dua ilat. Maka tidak boleh ditanwinkan. Wa Ishaqu. Umumnya nama para nabi dalam Al-Quran maupun hadis, yang 25 itu umumnya termasuk apa? Mamnu min as-safi, yang tidak boleh bertanwin. Rata-rata dari bahasa, bukan dari bahasa Arab asli. Iya. Taib. Wa yajlisani. Wa yajlisani. Fi maq'adaihima. Maq'adaihima. Taib. Maq'adaihima itu majrur atau marfu' atau mansub? Majrur. Majrur. Majrur dengan apa? Bihafi jarin. Ya. Bihafi jar fi. Fi. Taib. Ma'al kejarihi. Apa tanda jar di sini? Maq'adaihima. Tanda jarnya apa? Kasrah. Mana yang kasrahnya? Mana yang kasrahnya? Nusana. Ya, kasrahnya di mana? Huruf apa kasrah? Yang saya tanya tanda jarnya. Apa tanda jarnya? Lupa. Jadi tanda jarnya ya. Tanda jarnya ya. Kan setelah dal ada ya kan? Iya. Nah, karena dia musanna. Tadi betul musanna. Jadi musanna itu marfu' bil alif wa mansub bil ya wa majrur bil ya. Jadi mansub dengan jar itu sama tandanya. Majrur dengan mansub tandanya sama, sama-sama ya. Al-kitabu musanna apa? Al-kitabani, al-kitabaini kan? Betul? Iya, maq'adani, maq'adaini. Nah, di sini kena ada fi, berarti harus pakai ya. Maq'adai. Aina nun, mana nunnya? Aina nun, mana nunnya? Dibuang, Dad. Dibuang. Kenapa dibuang? Dibuang. Kenapa dibuang? Sebagai mudhaf, Dad. Iya, betul. Karena idhafa, karena dia sebagai mudhaf. Iya. Jadi kalau isim musanna maupun jama' mudzakkar salim, jama' beraturan untuk laki-laki, itu nunnya dibuang. Itu kaedah yang sudah baku. Nunnya mesti dibuang. Makanya fi maq'adaihima. Ya. Jayid, terus. Ya Hamidu. Ka'annaka turid. Ka'annaka turidu an takula syai'an. Taib, yakfi lahdha. Nah, ka'anna ini termasuk ikhwatu inna atau kana atau dhanna? Itu bagaimana? Inna, Dad. Inna, taib. Apa amal inna? Menasabkan isim, Dad. Menasabkan isim. Terus? Khobar, pada. Hah? Menasabkan? Menasabkan mubtada. Mubtada. Sehingga menjadi apa? Menjadi isimnya. Terus merafakkan? Merafakkan khabar. Khabar, mubtada. Menjadi apa? Khabar. Menjadi khabarnya. Iya, menasabkan isim, merafakkan khabar. Iya, tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Baik, mana isim ka'anna? Kaf, iya betul. Kaf, ka itu isim. Ka'anna, iya, dhamir. Mana khabarnya? Khabarnya jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah, aina jumlah fi'liyah? Yang mana jumlah fi'liyah? Di situ ada fi'il dua tuh, takulu. Turidu, betul. Turidu, jumlah fi'liyah turid, itulah khabar. Ka'anna fi mahali rafa, betul. Taib. Turidu. Mana fa'il turid? Domir satir. Domir satir. Takdiruhu? Huwa. Huwa? Betul? Huwa atau hiya atau anta? Huwa atau hiya atau anta? Anta. Anta. Ya. Takdirnya anta ya. Ka'annaka turidu. Taib. Antakula. Bentuk ini bentuk apa? Masdar apa namanya? Antakula ni. Ada dengan fi'il. Disebut istilah masdar apa ni? Masdar? Masdar mu'awwal. Sudah berlalu kemarin. Iya. Masdar mu'awwal. Iya, masdar mu'awwal. Andan fi'il kan? Masdar mu'awwal. Baik, Ahsan. Barakallahu fiik. Baik, barakallahu fiik. Baik, jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Okey. Kita berikan kesempatan kembali mungkin satu tanya saja di 0218236543 bagi anda yang baru bergabung atau belum sempat tidak bisa masuk, kami sampaikan kembali di 0218236543. Ya, halo. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Musafi di Depok. Nah, ahlan ya Musafi, silakan. Ahlan bik. Baik, ahlan. اقرأ يا اقرأ يا أم. هل لديك سؤال؟ طيب هل لديك سؤال؟ طيب جملة apa ini؟ جملة فعلية. فعلية أو اسمية؟ اسمية. اسمية. mana مبتدأnya؟ مبتدأnya Su'alun. Su'alun. Ini namanya mubtada mu'akhar. Khabarnya apa? Ladaika. Zaraf ya. Naam. Ya. Ladaika. Itu zaraf. Lada. Taib. Ya. Jayid. Terus. Baca lagi selanjutnya. Naam. Ana matlubun al-ana finnadirriyadiyyi. Finnadirriyadiyyi. Naam. Finnadirriyadiyyi. Taib. Ana matrubun, jumlah apa ini? Ay jumlah. Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Aina mubtada? Ana matlubun. Mubtada, mubtada. Matlubun. Matrubun, aina khabar? Khabar. Finnada iriyadi. Itu khabarnya. Tapi ana jadi apa? Ana itulah menjadi mubtada karena di isim kan? Iya, ana itu kan isim dhamir. Ana isim dhamir, kata ganti orang pertama, ana. Itulah sebagai mubtada. Khabarnya matlubun. Matlub itu khabar matlub. Nah, bentuk mufrad. Artinya bukan bentuk kalimat tapi bentuk mufrad. Ana matlubun. Al-ananya sebagai dharaf. Ya. Terputus tadi ya? Iya, Tad. Iya. Baik, jazakallahu khair ya Mustafi. Dan mungkin kita akan pending dulu saja. Iya, kita akan lanjutkan apa? Naam. InsyaAllah, fi usul qadim masih terkait dengan qawaid nahwiyah yang sudah kita pelajari. Baik, Ustaz. Ada beberapa pertanyaan yang tadi masuk sebelumnya dari Ummu Fatimah terkait dengan surat Az-Zariyat. Coba baca apa ayat dari itu? Akan baca. Az-Zariyat. Dalam surat Az-Zariyat ayat 47, "Wasama abanainaha biaidi wa inna lamusion." Nah, di sini ada tulisannya. Pertanyaannya apa tadi itu? Ada dua ya, Ustaz. Ada dua ya? Iya. Yang mana maksud dua dia? Taib wa sama'a banayna bi'aidi. Tafadhal. Ya. Naam. Sabah arba'in. Sabah arba'in. Oh ini. Ini hanya penulisan. Ini rasam ya. Naam. Ini aidi itu jamak daripada kata yadun. Yadun jamaknya yadun. Aidi wa ayadi. Ya. Bi'aidin. Ya, itu hanya rasam. Wassama'a banainaha wa ay bi'aidin. Bi'aidin wa inna la lamusi'un. Ya. Ya. Itu apa? Kelihatannya Allah malam itu rasam. Ya. Rasam ada rasam Utsmani. Baik, jazakallahu khair. Dan makanya iya apa? Iyanya itu tidak dibaca. Ya. Ya, yang kedua itu tidak dibaca. Dan ada sukun saja. Cukup pada tambahan. Ya, kita angkat kembali pertanyaan dalam soal Al-Ahqaf. Al-Ahqaf dalam tali yang merah saya tandai. Fa'tuni bi kitab. Iya. Terus pertanyaannya ayat berapa itu? Fil bidayah. Fil bidayah. Maka fa'tuni. Taib minal fi bidayat al-ayah. Bidayat ya. Ayatnya hamim tanzilul kita minallahil azizul jim. Ba'ada. Ya. I'tuni nam, sah? Nam. Fil-awal. Nashuf walam. Hakala. I'tuni bi kitabin. Oh iya iya iya. Nah. I'tuni. Iya ini memang ini Allah alam ini rasam ya. Rasam memang itu ada apa? Memang asalnya adalah di sini apa? Kita kembali pada kaidah. Ini kaidah apa? Kaidah yang imla'i namanya, kaidah imla'i. Jadi amar ata ya'ti. Amarnya i'ti. Asalnya i'ti. Itu asalnya. Asluhu i'ti. Suma saramata i'ti. Mahudifatil hamzah takhfifan. Itu hamzah itu dibuang untuk apa? Takhfif. Tapi kalau didahului oleh apa? Waw. Atau huruf sebelumnya apa? Wa'ti. Mesti hamzahnya dibaca. Nah. Di situ ada apa? Ada huruf sebelumnya kan? Nah. Apa tadi ayatnya? Itu ni. Nah. Taib. Enggak ada huruf sebelumnya ya? Iya. I'tuni. Am lahum syirkun fis samawati. Iya. Fis samawati i'tuni. Was, iya. Ini ketika apa? Iya. Iya, fis samawati i'tuni. Ini, ya betul. Ini kalau disambung apa? Disambung itu hamzanya dibaca. Nah. Fis samawati i'tuni. Fis samawati i'tuni. Fis samawati tuni. Itu hamzah dibaca sama ni wa tuni, fa tuni. Ya. Baik, demikian penjelasan dari ata ya'ti ya, terkait dengan jadi ata ya'ti kalau dia ada huruf sebelumnya itu dibaca hamzah dibaca. Ya. Tapi kalau rasab imla'i kalau tidak ada huruf sebelumnya hamzah apa? Hamzah itu hamzah wasal itu fi'il amar dibaca iti. Atau itu. Jadi dibuang dibuang hamzah takhfifan. Untuk apa? Meringankan. Baik, Ustaz. Jazakallahu khair. Kami akan pertanyaan dari pesan singkat dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah kaidah mubtada yang diakhirkan sebagaimana yang tadi dijelaskan sedikit bisa disampaikan, Ustaz? Iya, iya. Bahwa hukum mubtada, ada hukum mubtada apa? Muakhar. Dan muakhar itu terkadang hukumnya ada wajib, ya, ada wajib, ada jais. Ya. Secara umum, kalau khabarnya dalam bentuk jumlah ismiyah atau syibul jumlah istilahnya, afwan, kalau khabarnya dalam bentuk syibul jumlah, jar majrur atau dzaraf, sementara khabarnya dalam bentuk isim nakirah, maka ini wajib didulukan khabarnya. Contohnya, fil fasli auladun. Fil fasli auladun. Tidak bisa kita dulukan mubtada'nya auladun fil fasli. Ya, kenapa? Karena khabarnya dalam bentuk syibul jumlah, sementara mubtada'nya nakirah. Jika mubtada'nya ma'rifah, itu boleh. Contoh, kita kasih alif lam. Fil fasli al-auladu. Fil fasli al-auladu. Ya, betul. Khabarnya syibul jumlah. Nah, fil fasli al-aulad. Nah, ini aulad boleh di akhir dan boleh di awal. Justru susun aslinya apa? Dia di awal. Al-auladu fil fasli. Nah, karena mubtada'nya ma'rifah, sementara khabarnya syibul jumlah jar majrur atau dzaraf, ini boleh letak di awal, boleh di akhir. Akan tapi kalau mubtada'nya nakirah, maka wajib diakhirkan. Fil fasli au ladun. Au ladun. Nah, ini tidak boleh dibalik. Au ladun. Seperti ini. Fil fasli. Hada khata. Salahnya di sini. Nah, karena dia nakirah. Jadi, umumnya khabar itu dulukan mana khabarnya syibul jumlah. Khabar syibul jumlah, jar majrur atau dzaraf. Nah, itu umumnya. Demikian juga, khabar dulukan bahkan wajib, khabar dulukan mana khabarnya isim istifham. Isim istifham. Man anta. Ini khabar man. Bukan man mubtada. Man ini mubtada, man ini juga khabar. Mana mubtada'nya? Anta. Ini mubtada. Ya. Nah, ini wajib dulukan. Tak bisa, Pak. Anta man. Asalnya anta man. Kan gitu. Tapi isim istifham tidak boleh letak di akhir. Tapi harus di awal. Makanya di awal kan letakkan. Ini namanya takdim. Takdim khabar. Ini khabar muqaddam. Wajib dulukan. Ini termasuk wajib dulukan khabarnya. Karena dia membentuk isim istifham. Sementara antanya adalah sebagai apa? Mubtada muakhar. Ya. Baik. Nah. Jadi ini tidak selamanya man itu isim istifham itu mubtada. Apa? Khabar. Bisa saja dia sebagai mubtada. Lihat kalimat. Umpama. Man. Man kharaja. Man kharaja. Siapa yang keluar? Nah, ini man. Man ini bukan khabar. Ini man ini mubtada. Nah, karena dia isim. Nah, mana khabarnya? Ini khabarnya jumlah fi'liyah. Tidak bisa khabarnya fi'il. Afwan, tidak bisa mubtada itu fi'il. Jadi mubtada enggak bisa fi'il. Ya mubtada mesti isim. Makanya di sini apa? Isim isim man ini sebagai mubtada. Jadi untuk membedakan bahwa man isim isim dia sebagai khabar atau mubtada, manakala man isim isim setelahnya dia jumlah fi'liyah. Contoh, atau dia syibul jumlah. Man fil man fid dar. Siapa dalam rumah? Berarti apa? Man ini mubtada. Bukan khabar. Ya, kenapa bukan khabar? Karena di setelahnya fi'il. Dan fi'il tidak bisa menjadi mubtada. Demikian juga man fid dar. Setelahnya syibul jumlah, jar majur. Jar majur tidak bisa menjadi mubtada. Maka itu apa? Man ini sebagai mubtada. Sementara di sini man anta, nah anta ini adalah isim, isim dhamir. Isim dhamir itu sebagai mubtada. Sementara man ini khabar muqaddam. Ya, khabar muqaddam. Tidak bisa dia letakkan di akhir anta man, karena isim isam mesti letak di awal. Baik, itulah secara umum untuk membeda, apa, mengetahui bahwa mana itu khabar muqaddam, apa mubtada muakhar, dengan mubtada muakhar dan khabar muqaddam. Jadi seorang kembali untuk mengetahui dia sebagai khabar apa muqaddam dan mubtada muakhar, pertama kalau khabarnya syibul jumlah, syibul jumlah, kemudian mubtadanya dalam bentuk nakirah, bentuk nakirah. Fil fasli auladun. Di sini berarti apa? Mubtadanya auladun dan wajib diakhirkan. Atau fil fasli al-auladu. Al-auladu tetap juga mubtada muakhar. Cuma itu tidak wajib diakhirkan. Karena mubtadanya ma'rifah. Ya. Jazakallah khair, dan demikian pendengar dan pemirsa JTV yang bertanya. Secara lebih terperinci insyaAllah akan datang kaidahnya di bab ini juga. Sir, ya? Pada di bab ini insyaAllah juga. Bab ini juga dibahas. Ya? Dibahas tentang mubtada serta khabarnya. Ya. Dinantikan dan ditunggu. Kami angkat satu pertanyaan terakhir mungkin. Disebutkan dalam nas, kam madrasatan hunaka. Nah, kenapa tidak kam madrasatan, Ustaz? Ya, madrasah itu sebagai tamyiz. Ya. Karena kam itu termasuk kalimah mubhamah. Kalimah mubhamah, kalimat yang mubham, maka perlu penjelasan. Kam, berapa? Berapa maksud apa? Kan enggak jelas kan? Nah. Iya, karena itu mubham. Jadi, maka perlu dilatangkan tamyiz. Tamyiz. Perlu diingat, juga sudah pernah saya sampaikan, tidak mesti setelah kam itu dia bentuk nakirah. Nah. Bisa ma'rifah. Kam umruka. Iya, berarti itu ma'rifah. Tapi kalau kita bikin apa bentuk nakirah, berarti dia harus dalam bentuk tamyiz. Kam qalaman laka. Kam kitaban indaka. Ya. Kam waladan lak. Kam bintan lak. Kam ibnan lak. Kam zaujatan lak. Jadi, nah, tamyiz makanya dia mansub dan juga dia bentuk nakirah. Bentuk nakirah. Hmm. Ya. Jadi enggak bisa kam kam kitabun. Hadza khata. Hadza khata. Karena dia bentuk nakirah dan dia sebagai tamyiz, maka harus mansub. Dan tamyiz hukumnya mansub. Baik, ya. Jazakallahu khair, dan demikian pendengar dan pemirsa TV yang bertanya terkait dengan kam. Beberapa pertanyaan terkait dengan terjemahan hiwar dan nas, insyaAllah akan kita terjemahkan nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya, tentu setelah kaidah-kaidah dibahas, dan nantikan saja. Dan ini merupakan pertanyaan kami terakhir, Ustaz. Ya. Khitam, Ustaz. Taib, wa alhamdulillah kita sudah membaca nas yang ke-11. Alhamdulillah secara umum, masyaAllah bacaannya para peserta cukup bagus sekali. Tinggal apa melatih lebih apa lebih sering lagi untuk membaca. Baik, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam ini ada manfaatnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk mempelajari ilmu yang sangat penting, karena ini termasuk ilmu alat untuk bisa kita memahami nas-nas Al-Qur'an maupun nas hadis maupun kitab-kitab peninggalan para ulama seperti terdahulu yang berbahasa Arab, sehingga kita dapat memahami dengan pemahaman yang benar insyaallah. طيب جزاكم الله خير الجزاء على حسن اشتراككم واهتمامكم والله اعلم سبحانك اللهم وحمدك اشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته